السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا وسيدنا مولانا وقدوتنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا لأرمتي تواني حضور في مجلس para imam, para binar, ahli jawatan kuasa masjid, Puteri Gombak, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan limpahan yang kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini bersolat. Kemudian satu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mengundang rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wataala. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. فرمان الله سبحانه وتعالى dalam Qur'annya yang mulia, jikalau kamu syukurkan nikmat aku, niscaya aku akan tambah nikmat kamu. Dan jikalau kamu kufurkan nikmat aku, niscaya aku akan azab kamu kerana sesungguhnya azab aku bersangatan. Dalam ayat ini dua perkara yang insya-Allah kita akan lihat. Dengan memahami dua perkara ini, kita akan menjadi hamba Allah yang Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah. Yang pertama syukur, yang kedua kufur. Apakah dia makna syukur? Kata ulama-ulama, syukur ni kita menggunakan segala nikmat yang dijadikan oleh Allah kepada tujuan apa nikmat itu di kita. Jadi syukur bukan alhamdulillah. Alhamdulillah ni macam usazi fardhul zuhri atau usazi fardhul maghrib. Jadi usazi bukan sembahyang. Dia hanyalah lafaz nak sembahyang. Gitu juga alhamdulillah bukan syukur. Lafaz untuk menunjukkan kita telah bersyukur. Jadi syukur tu lain. Kalau alhamdulillah tu syukur, ramai orang bersyukur. Sedangkan firman Allah wa qalilum min ibadiyas syakur, tak ramai hamba-Ku yang bersyukur, sedikit sangat. Menunjukkan di sini mengucap alhamdulillah bukan hakikat syukur. Kita pergi nak semayang, kita duduk atas tikar, semayang duduk atas jadah. Ngadak kiblat molek-molek. Ustazi fardhal maghribi salata raka'ati lillahi ta'ala. Kita pun melalui balik makanan. Dia panggil semayang. Bukan semayang. Nampak? Walaupun pasyuk lagu mana, pakai jubah dengan serban besar, dengan pakai jubah, dengan kayu sugi bersiwak, dengan minyak wangi. Usalli fardal isya'i arba'a raka'ati ada'an lillah ita'ala. Takat takdir. Lepas usalli, tidur. Dia panggil semayang. Bukan semayang. Itu hanya talafus. Hanya berlapas sahaja. Maka kita juga kalau kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu orang dah buat benda tu. Orang dah bersyukur. Ya. Orang sedang melapangkan alhamdulillah. Orang syukur menggunakan nikmat yang Tuhan beri kepada apa tujuan nikmat itu dicipta. Maka panjanglah penceritaan tentang syukur. Contohnya, Allah beri kepada kita nikmat kaki. Kaki ini tujuan apa Tuhan buat? Supaya tendang bola. Ya. Supaya siapa? Ya. Supaya kayu PC? Ya. Supaya kita menggunakan kaki berjalan ke masjid, ke surah, ke barasok. Nampak? Untuk solat, untuk hadir kuliah, gunakan kaki untuk mencari rezeki hak halal. Kita guna kaki untuk perang sabilillah. Guna kaki keluar pergi berdakwah. Maka ni dia panggil orang ni syukur nikmat kaki. Walaupun dia tak kata alhamdulillah, dia telah mensyukuri nikmat kaki. Kerana dia guna kaki itu kepada tujuan kaki itu Allah kita. Nampak? Sebab itu kita ada banyak nikmat bukan kaki. Kita ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kemaluan, ada telinga, ada lidah. Maka kita guna kepada apa tujuan nikmat itu Tuhan buat. Baru dinamakan syukur. Sebab tu manusia, dia masuk neraka dengan 7 anggota. Faham? Padahal anggota banyak. Tulang ada 100 dalam badan itu. Tapi 7 anggota saja masuk neraka. Yang pertama lidah. Yang kedua kemaluan. Yang ketiga telinga. Yang keempat mata. Yang kelima perut. Yang keenam tangan. Yang ketujuh kaki. Ada orang masuk neraka dengan sebab mata. Ada orang masuk neraka dengan sebab kemaluan. Ada orang masuk neraka dengan sebab lidah. Dengan sebab perut, kaki, tangan. Ada tak orang masuk neraka dengan sebab lain daripada ini? Jarang kita dengar. Guana ramah sangat masuk neraka ni. Malaikat tanya. Beratur nak masuk neraka. Lutut kami jahat dulu. Lutut payah nak buat dosa kepada Allah. Dengan sebab peti? Ya. Dengan sebab keting? Ya. Dengan sebab siku? Ya. Banyak dengan sebab kaki. Dengan tangan. Dengan mulut. Dengan perut. Dengan mata, telinga. Nampak? Dan kemaluan. 7 ni lah. Menyebabkan manusia disembang dalam api neraka. Maka daripada sebanyak-banyak nikmat, maka hak ni kita kena jaga dulu. Faham? Kena jaga hak ni. Orang beri kaki buat jalan pergi masjid, dia tak guna kaki buat pergi masjid. Beri mata, tujuan benda Tuhan buat mata ni. Supaya kita memandang kepada langit. Lihat cakrawala. Bila kita tengok ada langit, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada planet-planet, pergerakan, angin, ribut dan sebagainya. Maka mata kita menyaksikan tentang kebesaran kerajaan Allah. Maka orang ni, dia telah menggunakan mata dia untuk apa mata dicipta. Orang ni syukur nikmat mata. Mata juga Tuhan buat supaya tengok Quran, tengok hadis, tengok orang hadis. Tengok perkara kebajikan. Maka siapa guna buat tengok benda-benda hak macam kita sebut tadi, orang ni syukur nikmat mati. Telinga Tuhan buat untuk dengar Quran, dengar orang mengajar, dengar akidah. Maka siapa yang guna telinga untuk dengar orang mengajar agama, dia telah bersyukur akan nikmat telinga. Seterusnya 7 anggota tadi. Itu baru anggota. Duit. Nampak? Harta. Kerja kita. Anak, bini, rumah, kenderaan. Kuasa Allah Rabbi. Wa qalilu min ibadiyya syakur. Tak ramah sungguhlah umatku yang bersyukur. Nampak gaya. Sebab tu kita tidak ada harapan masuk dalam syurga Allah. Kalau kita nak kirakan dengan amalan kita. Tapi dia sini dengan amalan, semayang malam ni dia boleh masuk syurga. Cik bangun. Ada tak? Atau dengan puasa sunat ni dia rasa dia boleh masuk syurga dah. Dia bangun. Kita nak tiung tangan dia. Tak ada harapan. Nampak? Ketika Abdullah bin Mubarak, dia sedang tidur dekat dengan Kaabah. Abdullah Mubarak ni dalam ilmu hadis dia sultan yang dipertua agung. Kerana dia hafal 1,200,000 hadis. Faham? Kita 2,000 hadis pun tak ada. 1,200,000. Dia sultan fil hadis. Nampak? Dalam ilmu hadis, apa hadis? Dia yang dipertua agung. Ulama hadis yang paling banyak apa hadis? Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Orang yang sikit apa hadis? Imam Hanbali. Kata Imam Hanbali lah. Nah. Orang kata tuan. Orang tanya Imam Hanbali. Nah. Siapa yang paling banyak apa hadis? Dia kata paling banyak Ibnu Mubarak. 1,200,000 hadis. Dengan hadis dan dengan sanad. Matan dengan sanad. Hadis-hadis sahih. hadis hasan, hadis dhaif, hadis mawdu', hadis mutawatir, hadis ahad. Maka bagi dia tuan, banyak dah. Kata Imam Hanbali, saya tak banyak. Dalam ramai-ramai ni, hafal hadis saya paling sikit. Berapa? 400,000. 400,000 sikit. Orang lebih-lebih dia memang rendah diri. Ha. Kita ni orang kurang. Patut sombong. Nah, ha. Cak ayam. Nampak? Tapi ha, cak ayam, sombong, sanggong. Nah. Amalan sikit berasa lebih. Amalan sikit berasa banyak. Ilmu sikit berasa hebat. Nah. Ha. Dia pergi mengajar kita. Dia pergi mengajar. Time jadi semayang isyak. Imam jadi imam. Orang tak suruh dia. Ngajar. Bulan depan tak panggil. Haa. Dia berasa. Dia berasa dia hebat. Dia orang panggil mengajar dia. Bukan panggil jadi imam. Betul tak? Kalau orang suruh jadi imam, jadi kan? Tak mau jadi, tidak. Tiba-tiba orang tak suruh imam jadi imam, tapi malam tu dia mengajar, orang tak suruh jadi imam, ha? Bulan lepas, tak mari, mengajar. Susah pula, punya rombongan, minyak pula. Haa, dia tengok ni, orang tanya Imam Hanbali, tuan banyak dah ingat hadis. Saya dah banyak, 400,000. Berasa sedikit. Haa. Maka Ibn Mubarak ini dia tertidur dekat Baitillahil Haram. Dekat Kaabah. Bila tertidur, dia tengok dalam mimpi. Mimpi dua orang malaikat pakai serba putih. Sedang bercakap dekat Hajar Aswad. Tanya malaikat yang pertama, berapa orang buat haji tahun ni? Jawab malaikat yang ditanya, 12,000 orang. Berapa orang yang mabrur? Dah sampai 10 orang. Zaman Ibnul Mubarak. Tuhan tak. Nampak? Zaman. Bukan hebat zaman kita. Zaman orang mengaji hadis. Hafal Quran. Duduk ni ulama fiqh. Allahu Rabbi. Zaman tu orang tahajud saja. 15 juzuk, 16 juzuk. Baca dalam tahajud. 12,000 orang. Tak sampai 10 orang. Mabrur. Nampak? Mimpi Abdullah bin Mubarak. Mimpi yang benar. Mimpi soleh dia panggil. Ha. Bukan macam mimpi kita. Nah, tengah-tengah tidur dia dah senyum. Bini kata, bang. Abang mimpi benda mana? Kita tengok abang senyum. Oh, boleh buat Islam. Dia kekir lagi. Ha. Itu mimpi kita. Mimpi Ibnu Mubarak, mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Kerana dia bergelumang dengan hadis. Kelik mata sampai tidur, hadis, hadis, hadis. Hebat dia Ibnu Mubarak. Bukan dia cakap hadis. Dia batuk, dia tulis. Orang ikut belakang dia. Tak ada orang paksa. Tak payah baca air kotor. Dia jalan orang ikut. Ha. Hebat Ibnu Mubarak. Dia batuk. Orang tulis juga, batuk. Itu ha, orang lebih. Nampak tak? Kita pasal orang mana? Nah, suruh dengar kita. Aku basolah lah. Kaki tangan kerajaan tak mari, kena ambil tindakan. Abdullah Mubarak lah yang pasal. Dia tidur orang suruh. Dia bangun je, orang tulis. Pasal dia, ahli hadis. Ha. Jadi nak kabur, pada zaman Ibnu Mubarak, ramai orang bergelumang dengan ilmu. Nah, tak ramai yang mabrur. Dah ramai kita. Bayangkan lah. Tak pergi haji dengan duit haram. Nah, duit tipu saka. Patut tak boleh saka. Tipu main dengan jabat. Ada kabel kita gini. Dapat bagian ke dia. Pergi Mekah. Malboro. Bila kita kata Malboro, ada orang marah. Dia kata tak boleh kata korang. Kita tak kata korang. Umum. Untuk tazkirah. Marah. Yang tak boleh ni kita kata nama siang bin siang bin siang Haji Mansoro. Tak boleh. Ha. Tapi dengan sifat boleh. Kalau sifat pun tak boleh, kena bantul kuliah kitab-kitab ulama. Kalau kitab-kitab ulama, dia terang sifat-sifat yang haji tidak diterima. Sifat-sifat yang haji mabrur. Ha. Ha. Jadi pandai pada orang payuh keduk. Nah, ha. Tu tak masuk agak jangan balik nampak awal, balik awal. Nah. Ha. Anak cerita tentang bahawasanya kita sekarang ni tak layak nak dapat syurga Allah. Faham? Sebab kita kenal diri kita. Kenal tak diri kita? Jahat tak kita? Banyak pahala ke banyak dosa? Banyak dah. Sebab tu kita kenal diri. Sebab tu dalam syair Imam Syafi'i, dia kata, aku tidak layak untuk dapat syurga mu. Faham? Tetapi aku tidak puas dengan neraka mu. Ada pula dia tiga orang ustaz yang bodoh. Dia kata syair ni syirik. Kerana apa? Kerana dalam syair ni dia kata, tak mahu masuk syurga, tak mahu masuk neraka, nak duduk tempat ketiga. Dia tak faham syair. Dalam syair ini tawabok. Maknanya aku nak syurga mu, tapi aku tak layak dengan dosa ku yang banyak. Kalau aku masuk neraka, aku tak tahan dengan azab mu. Itu maksudnya, syair ini telah dipuji oleh ribuan ulama. Kita baru ni barulah dihadir. Oh, dah boleh syair ini tidak betul. Beda, syirik. Ini masalah. Faham? Bukan Imam Syafi'i tamu masuk syurga, tapi tawabok dia. Dia orang tawabok. Walaupun dia itu hebat. Umur 15 tahun jadi mufti. Ha. Imam Malik serah kepada Imam Syafi'i untuk beri fatwa di Madinah ketika berumur 15 tahun. Kita 15 tahun mandi junub tak pandai. Ha. Ani Imam Syafi'i umur 9 tahun dia menjadi qari di Rukum Yamani dekat Hajar Aswad. Siapa-siapa orang yang pergi Mekah yang susah nak menangis, pergi dengar Imam Syafi'i baca Quran. Wajib menangis. Kerana dia baca daripada hatinya yang bersih. Faham? Baru umur 9 tahun. Terkenal bagi seluruh orang haji. Pembaca Quran yang boleh menitiskan air mata semua orang. Nampak? Itu Imam Syafi'i. Faham? Dia orang tawar tau. Baca dia keluar syair tu. Nah. Aku bukan ahli bagi syurga mu. Bukan aku tak masuk syurga. Bukan aku tak mahu masuk. Tapi berasa tak layak rendah ni. Lepas tu dia kata, kullama zadani ilma, zadani fahma bijahli. Setiap kali ilmu ku bertambah banyak, maka aku bertambah tahu. Akulah orang yang jahil. Imam Syafi'i. Nampak? Orang sini kita ikut. Faham? Ha. Jadi nak kabar kita janganlah baca, aku hebat lah, aku boleh masuk syurga lah. Aku semayang malam, leher lah, semayang malam. Aku haji 8 kali dah, 4 kali ke 40, 4 kali ke 49. Tak ada kira. Laku-laku mana? Kita kena rendah diri kepada Allah. Kita nak syurga Allah dengan rahmat kasih sayang Allah. Faham? Maka waktu kita nak bincangkan soal syukur pada malam. Nah. Jadi syukur maknanya kita guna segala benda yang ada untuk balas budi Allah. Nampak? Kita balas lah. Hidup kita balas budi. Budi siapa banyak sangat? Budi Allah. Tapi kenapa kita tak balas budi Allah? Kerana terlampau banyak. Sebab tu budak-budak, dia lebih hormat cikgu dia. Dia lebih hormat kawan-kawan dia. Daripada mak dia sendiri. Kenapa? Kerana budi cikgu tak banyak macam mak dia. Budi kawan-kawan tak banyak macam mak dia. Mak dia terlampau banyak budi, dia tidak mengenang budi. Faham? Macam kelawar, tu dia panggil. Waktu kebang. Bek, Batman. Kelawar ni, kalau tengah hari, kita lepas dia terkebang, langgar tiang listrik. Sebab apa? Kerana cahaya terlampau terang, terlampau terang, tak boleh terkebang. Faham? Dia kena maghrib, dia kena malam. Maghrib, okey. Nampak sikit-sikit, beres. Siap, kau celah dahan, tak boleh. Kau celah wayati, tak boleh. Pasal apa? Sikit-sikit. Maka orang yang banyak sangat menerima budi mak dia, dia tak kenang jasa mak dia. Faham? Kawan dia tolong dia sekali dia RM10. Dia ingat sampai ke mati. Mak dia beranak ke dia? Dia tak ingat. Betul tak? Kerana terlampau banyak. Maka budi yang paling banyak, budi Allah kepada kita. Daripada tak ada, Tuhan buat, kita ada. Faham? Daripada tak ada, dulu kita tak ada, sekarang ada. Ada beri Islam pula. Aku tak, apa kata kalau Tuhan lahirkan kita dalam agama Hindu? Alhamdulillah kita. Kita beranak tengok nama Abdullah bin Abdul Rahman. Alhamdulillah. Patut syukur. Nampak? Apa kata kalau kita beranak, kita nama Mutusami Islam Al-Karubili. Kita beranak orang muda. Kita lahir Kristian, Majusi, Yahudi, yang kau, suami ni. Balik awal. Tiba-tiba kita lahir Islam. Ha, beriman. Dah mana syukur kamu? Dah mana terima kasih? Nah, orang buat kuliah dapat dari mandi. Orang nak ngajar akidah, panggil ustaz tu buat hadis, panggil ustaz ni ngajar tauhid, panggil ustaz tu betul tajwid. Dak mari juga. Mana nak balas budi? Bila dak balas budi, dia panggil kurang ajar. Faham tak? Tiada. Dak reti basuh. Apa? Ha, jadi ramai umat sekarang, umat dak reti basuh. Kepada Allah Ta'ala. Nah. Mari pijak, satu jam. Bainal maghribi wal isya. Antara maghrib sampai isya, untuk duduk mendengar tazkirah tentang akhirat. Allah suruh, Nabi suruh, kejap je. Tak boleh, sibuk, sibuk. Sibuk. Nah. Mampu ke ya? Baru mari sini. Duduklah skandir dah, semayang masjid. Ha. Jadi mayang. Tutupnya kain putih, mami tu. Baru nak mari masjid. Ini masalah tu. Persoalan yang patut kita susah dulu kita. Sibuk apa? Yang dapat tak dah mari masjid ni. Hebat banyak kerja mu. Siapa dia sini kawasan Seri Gombak? Pendapatan dia 5 juta hari. Ada? Ada? Tak ada. Tapi rakaatan ni. Dua rakaat dia khairu minat dunia wa mafiha. Dua rakaat semayang lebih mahal daripada dunia. Dan isi kandungan dia. Nampak? Dah nak lawan buat ni. Ni masalah. Dah? Ha, jadi kita minta kepada Allah. Beri kekuatan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Tak ada kekuatan Allah. Masa ustaz-ustaz penceramah dia ngajar dia kata. Wabillahi hidayah. Dan dengan Allah saja itu ada hidayah. Wat taufiq wal hidayah. Taufiq dan hidayah. Yang pertama Allah beri hidayah kita nak. Benda hidayah iaitu Tuhan tunjuk kepada kita jalan yang molek. Jalan yang benar. Lepas hidayah taufiq kita nak. Taufiq Allah beri kekuatan dapat ikut jalan yang baik. Ramai antara kita umat Islam yang tak ada dua ni. Hidayah tak ada, taufik tak ada. Yang marah ada. Tengok orang buat kuliah marah. Tengok siapa agama marah. Ha, ni tak ada dua. Hidayah tak ada, taufik pun tak ada dua. Ha. Orang buku berhenti kuliah, hijab. Bukan sini lah, kat lain. Orang tanpa gambar tu buku ceramah, dia kaya. Ha, dia agama Islam. Patut buat Islam dalam isi tulis komunis. So, pasal ni ni orang nak pengajaran ceramah tazkirah agama Islam. Kalau membuang muda suka Islam, bila tak suka Islam, buang nama Islam daripada isi. Tapi mu berdrama, mu berlakon, mu orang Islam. Pergi jabat pakai nama Islam. Masuk-masuk kerja jabat sebagai kaki tangan. Saya tahu bakal Islam ni. Bapa? Sebab saya benci tengok orang pergi kuliah. Oh, kalau begitu tak pernah buang nama Islam. Bubuk, bintang tiga. Kau ini. Nama? Sali ke Salman? Kepala. Ni berlaku sekarang mengaku orang Islam. Tapi, tak suka pada benda-benda yang bercorak Islam. Nama? Patut tolong lah. Kalau kita tak tolong pun, senyum. Oh, bagus lah, bagus. Yang kedua, golongan yang ada hidayah tapi tak ada taufik. Allah tunjuk pada dia ni lah jalan yang molek. Tapi dia tak ada kekuatan nak buat. Orang lalu ke rumah dia, sampai depan kereta dia, depan rumah dia. Dia ramai orang di masjid malam ni, bagus lah. Ha, ni orang ada hidayah. Sebab dia tahu jalan ke masjid, jalan yang baik. Tapi dia gila. Dia tahu, maka dia tak ada taufik. Faham tak? Dia tengok, eh, patut orang balik tu. Fuh, ramai orang balik masjid malam ni. Bagus lah. Mugi lah. Lagi. Tak ada kekuatan. Kerana taufik tu, kalau kudrati di ta'atillah, penciptaan kekuatan untuk ta'at kepada Allah. Ada. Nah, dia tengok ni, baca berita. Dalam si. Nak tengok orang balik masjid. Ni masa ni, prime time. mana-mana pun daripada sirat terbarang sapar gelik ni masih orang berkuliah. Nak kita nak mengaji fardu ain, nak belajar semayang, nak kenal Tuhan masa ni siang cari makan darah dah. Mungkin tengok TV pula waktu kita. Faham? Sekarang pukul 10 ada waktu kita. Ada? Pukul 11 ada. Kita tak tengok pukul 8, pukul 12 ada. Terang? Boleh tengok tak? Aku tengok pula kita. Tak, pukul 8. Hari kena tengok ni. Kalau tak tengok, tak boleh. Bodoh. Siapa tak pergi masjid, tak pergi surat. Siapa bodoh, siapa mati. Pukul 8 tengok kita. Pukul 8 kena tengok kita. Dah bila pun nak lari kerja agama. Tak, hari ni gila berita. Kalau gila berita tamil, tengok berita tamil. Tengok juga. Pasal jenis minat berita. Datuk tu ni lagi. Kamu dah kode dia. Tengok. Faham? Ini masalah. Tapi bukan orang apa. Orang belum melihat. Nak kemari sini, aku kasih dulu. Nampak? Ini masalah. Dan Allah beri kaki, beri tangan, beri hafiz, beri tak dari mari juga. Ini masalah pula. Nah, tua dalam cari harta. Tua dalam cari harta. Ada seorang, dia ni angkat tangan kerajaan. Sibuk sangatlah. Dia tak tahu mana. Segawar tak boleh. Dia bilang begitu lah. Jadi orang bagi kuliah, panggil ustaz mana pun dia tak boleh mana. Memang busy cukup. Balik pejabat, pergi jumpa orang. Lepas tu, mesyuarat lah, esok, perpindahan, balik dua hari, kolpo, macam-macam hal. Tak ada muka dia dalam kuliah. Nah, cita-cita ni rupanya, dia ada satu cita-cita baik. Bila dia pencet, 55, dia nak datang, nak mula hidup baru, dia nak belajar agama. Alhamdulillah. Dah pencet, dia mati. Nampak tak? Ini masalah. Dia umur 54 tahun meninggal dunia. Tak ada belajar fardu ain, tak reti sifat Tuhan, tak kenal Rasulullah, tak tahu halal-haram. Kerana sibuk. Benda dia dapat sebuah rumah. Dia tinggal, dia datang di sebuah rumah, harga dia kurang 100 ribu. Nah, untuk anak bini dia tinggal. Ini kata, innamal hayatul dunia, nampak, mata'ul ghurur. Sesungguhnya, kehidupan di dunia ini, kebanyakannya menipu kita. Makan gaji daripada orang 20 tahun, kapal 54, dan buat rumah, harga 100 ribu. Tak ada nak duduk, dia masuk dalam rumah itu. Allah beri dia kesihatan berpuluh tahun untuk duduk dalam majlis ilmu. Dia tak sempat datang. Terus masuk dalam kubur. Ini masalah. Allah beri dua buah kereta ke dia. Satu kancil tak dikenal. Tak bini dia, dia wajar. Nampak? Tak dan guna kenderaan untuk hadir ke kuliah-kuliah. Allah beri kesian ke dia. Faham? Boleh panggil tu imam bagi talqin. Nah, ya Abdullah ibn Amatillah, iza ja'akal malakani al-muwakkalani wa bi amsalik min ummati Muhammad wala yuhibak wala yurijak. Hei hamba Allah, kejap lagi datang dua malaikat. Bila dia datang padamu, jangan kamu takut. Itu hanya maksud Allah. Oh, boleh kata. Iza qalala wa ta'alala. Bila dia bertanya kepada kamu, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma hijabuka wa ma imamuka wa ma dinuka dan seluruhnya, faqul lahuma bilisanin talqin. Hendaklah kamu jawab wahai maya kepada malaikat itu dengan lidah yang fasih. Aduh, lidah fasih. Nampak? Atas dunia boleh lah jawab lidah fasih. Jawab kena cocok ni, heroin number 5. Kita tanya, brother. Siapa Tuhan kamu? Allah lah ustaz, itu pun tak tahu kan? Dia jawab? Boleh jawab. Atas dunia, bang. Tengah sing-sing kuda, no, masuk. Nah, siapa Nabi kamu? Muhammad. Nah, bro. Nampak? Nah, boleh jawab. Tu, awak jalan piramping ni, tengah gerah tau. Tiger dia, anchor dia. Mak, tengah ni nak minum. Eh, boh, bilik dia. Siblat kita Mekah ke Tokyo? Mekah lah, boh. Ha, semua lah boleh jawab. Tengah berdina, kerana budak kena hotel. Awak puan ke bawah, jatah ke atas. Kita pergi. Assalamualaikum. Gerti kejap. Bukan nak kacau, suci je. Apa agamamu? Islam. Betul tak? Tapi masuk dalam kubur, amal yang menjawab. Sebab tu dengan amal kita, tak jauh nak jawab soalan kubur. Nah, kita kena berdoa, merintih kepada Allah. Supaya kasihan pula kepada kita. Mata kita tak banyak, kita syukur. Telinga tak banyak, kita syukur. Tak? Ha. Lepas tu kita tak cap tak terasakan. Banyakkan berdoa minta kepada Allah. Nah, kita tak layak. Jangan berasa baik. Ya. Siapa berasa baik, jahat. Itu dia. Ha. Siapa berasa dia tak ada rasa, dia ahli dosa. Setan mari cocok kita. Awak bagus lah, baik tak macam orang lain. Awak tak ada dosa. Kita pun lebih kurang gitu lah. Balik awal. Mu janggut panjang ke tu alekor dalam negara tu. Jangan berasa hebat, jangan berasa kuat. Ha, kita kena berasa kurang. Berjihad, bersungguh-sungguh untuk taat perintah Allah. Nampak? Ha. Ada orang dapat anak dia dah jadi syukur. Padahal anak satu nikmat yang sok. Dapat bini dah jadi syukur. Dapat laki dah jadi syukur. Dah pilih nak jujur cukup. Tendang go. Baru jujur cukup. Ha, tu bodoh lah ni. Faham? Nikmat yang so. Dapat pekerjaan. Dapat jawatan. Jujur cukup. Nabi bila datang satu nikmat, maka Nabi ambil wuduk dan terus bayang dua rakaat ataupun sujud syukur. Tanda berterima kasih kepada Allah. Nampak? Saya anak orang. Dua. Dua kali. Oh, tujuh. Saya tak ingat itu. Ha? Tujuh tak? Jangan berlaku. Nampak? Mu suka ke dia? Orang lain sama saja. Enam orang anak tak pernah enam kali cukup. Dah tak jadi ni dia kita. Bukan kena bayar duit. Cukup. Tujuh cukup. Orang kata, ha, dapat dah anak laki-laki. Nah, dia ambil wuduk, sujud syukur. Tanda terima kasih, ya Allah memberi aku nikmat yang bukan semua orang dapat. Kerana kahwin tak mesti dapat anak. Betul tak? Ingat kahwin mesti dapat anak. Tak. Allah yang menjadikan anak. Ha, ramai mana kahwin tak dapat anak. Dan ramai mana tak kahwin ada anak. Nah. Tiba-tiba Tuhan beri anak tak syukur juga. Tak ada bini tengung. Gua ni mak tengung nak kahwin. Boring yang ada seorang. 4 tahun dari bini baru dapat Tuhan beri dia jodoh. Lepas kahwin tak syukur syukur. Dah indah lagi tambah bahagia. Nampak? Syukur syukur tak malam nikah itu? Belum lagi. Ha? Mewakili penduduk Seri Gombak. Dia ikhlas, jujur lah. Belum kahwin? Allah beri bagi Allah. Dah kahwin, nak kira anak tiga. Belum kahwin lagi, tapi dia nak kahwin ni. Muka handsome gini. Ada juga orang handsome macam aku. Dah. Dia nak kahwin? Ha? Tak mau? No? Ha, ingat dah buat cetak mati. Nampak? Kahwin, bila kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Faham? Lepas salam-salam dengan orang, sujud syukur. Nampak? Pak salam tu terima kasih untuk imam je. Tak. Pak nu Allah beri nu daripada azali tu kita dapat kahwin. Kita kena ingat. Bukan semua orang dapat. Isteri dia tolong basuh baju kita, dia tolong jaga kita apa semua. Nah. Ha. Syukur-syukur dah. Oh, pak bini ni dah syukur-syukur. Nah. Beranak dah syukur-syukur. Dapat rumah dah syukur-syukur. Beli kenderaan motor nikah dah syukur-syukur. Kenderaan kan menenangkan kita. Dah syukur-syukur dah. Jok dia. Ya Allah. Nah. Nak perang Palestin mana? Barang sikit. Lama kata syukur-syukur. Keluar bilik air tak kata Alhamdulillahi lalli azhaba anni adha wa'afani. Betul tak? Tak kata lah. Dah bilik nak kata. Nabi kata siapa yang sudah berok, sudah pergi. Buang air. Dia keluar dari tandang. Dia kena kata segala puji bagimu ya Allah. Kerana telah menghilangkan segala kotoran dalam perutku. Dan menjadikan aku sehat wal afiat. Dah kita kata tau. Dah ingat. Dah hati. Dah ingat tau. Tak? Dah ingat nak kata. Dah pasal benda besar, benda kecil. Keluar bilik air. Dah kata Alhamdulillah. Nak? Duk tengok benda besar. Duk berasa kata benda berat. Kita nak tengok. Mana kecil? Kalau Tuhan beri tak boleh kecil nak kata benda kita. Jadi tengok dia hospital. Pundi-pundi kecil semua. Batu karang. Nampak? Macam-macam penyakit. Dah ada kecil. Mesti jumpah dengan ni bayar kita guna. Tapi panggil mak, panggil ayah. Sakit tu lah. Air kecil tak keluar. Kita nak kecil. 2 liter. Sehat tak? Sehat. Sakit tak? Tak sakit. Kata. Alhamdulillah. Tak kata juga. Dah lagi rasa. Masa bodoh. Tu lah. Ada? Kalau Tuhan beri sakit nak kata benda kita. Itu lah. Benda cek kan. Benda cek dalam kehidupan kita. Nu menolong nu dalam cerita dah dekik. Naik kasar buat pinggang. Pasak di pulau. Pasak di sarap. Macam-macam pesen. Suruh batu karang. Bukan kecil. Sony batu karang. Suruh. Menolong 3 bulan, 2 bulan duduk hospital. Bundi-bundi kecil kena keluar. Bundi-bundi kecil cocok ke depan. Allahu Rabbi. Kita boleh tengok boleh kecil. Tak kata Alhamdulillah. Bila nak kata, boleh buat isyak. 200 riyal. Alhamdulillah. Benda remeh-temeh tak? Tapi menunjukkan kita tidak syukur kepada Allah. Ini kata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan menarik balik nikmat yang diberikan kepada satu golongan melainkan mereka lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Itu maksud ayat. Ha. Bukan makna Allah tidak ubah nasib satu kaum. Kaum itu yang ubah nasib sendiri. Itu tafsir mutazilah. Ha. Tapi ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak akan tarik nikmat yang ada pada kita mereka kita tidak syukur nikmat yang ada Allah tarik pada kita. Nampak? Baca sekarang nikmat banyak, lampu cerah. Tapi tak boleh baca Quran. Air baik dalam rumah, berapa kepala baik? 8, 9, 10 kepala baik dalam rumah. Luar ada baik. Tak boleh tidur dalam keadaan wudhu. Tak. Zaman Rasulullah 2 kilometer. Ha, kena pergi ambil air di telaga. Satu telaga pula dalam 20-10 meter. Kalian sahabat tidur dalam rumah. Walaupun air payah. Kita air banyak mana dalam rumah. Nah, dalam bilik air, dalam tandas. Ikan ada air sejuk. Apa? Waterfall. Tapi nak ambil wuduk, malah. Kenapa? Kerana bila nikmat terlalu banyak, lupa yang beri nikmat. Tok guru kita seorang, dia orang hormat. Dan kita di Burma dia tak beri agama, dia komunis. Nak gaji Quran, gaji lubang. Gaji lubang masuk dalam pasang cerita, tutup atas dengan laut. Panah ha? Baca Quran. Sudah. Api baca Quran, embuh berita, keluar ke lubang, tutup, balik rumah. Nampak? Malaysia guna lemak binatang di Burma, Myanmar. Ha. Kita boleh baca Quran? Boleh. Lapu apa? Biji lama, lapu panjang, lapu bulat. Dikipah ada lapu. Dikipah ada lapu. Boleh tarik tak? Baca lah Quran. No way, neng. Tak ada masa. Nampak? Tak ada masa. Anak, tengok tu. Transformer. Rumah terlapa cerah. Dolih baca Quran. Betul tak? Lapu dalam gereh. Darah tawah punya kori ada lapu. Dalam bilik. Bilik anak. Bilik mak. Bilik air. Ha, semua ada lapu. Baca Quran. Music. Music. Anugerah. Skrin. Nampak? Sibuk ke dia tak pada lagi. Drama minggu ini. Lapu-lapu ini. Kocok. Anak laki tengok Transformer. Anak puan drama. Mak Bollywood. Ayah yang baik kan. Duduk dalam bilik. Angry Bird. Dah masa-masa nak baca Quran. Masa-masa nak selawat. Orang rumah gaji lupa baca Quran. Takut. Askar nampak. Cocok dengan pendek. Bang. Tutup ke atas pulak dalam hutang. Bukan dalam kampung. Ngaji Quran. Dua juzuk, tiga juzuk. Kita cerah banyak. Tak nampak Quran. Nampak TV 1, TV 2, TV 3. Tak cerah apa. Bang. Jahatlah kita ni. Kebaik ni. Jahatlah dengan Allah. Faham? Jahatlah kita dengan Allah. Nampak? Sebab tu kita tak layak nak masuk syurga-Mu. Kita nak juga syurga Allah. Walau kita jahat lagu mana pun. Faham? Kita nak syurga Allah. Kerana kita tak layak nak tanding dengan neraka Allah. Jangan berasa baik. Berasa jahat. Kalau menjalani tasawuf, lebih jahat kita berasa. Ada orang, dia belajar tasawuf. Tapi tasawuf merosok saja. Dulu tak mengaji tasawuf, tak terlibat dengan tarekat, tegur orang, senyum manis, bergaul dengan masyarakat. Dia ni dah, tengok orang muslim masam. Rupanya tarekat sekarang. Tarekat kepada hotok tu. Faham? Tasawuf ni Rasulullah, tarekat ni Rasulullah. Rasulullah dengan budak-budak dia senyum. Dengan Yahudi dia senyum. Faham? Jamu tasawuf, kalau dulu mu senyum ke orang, sekarang jauh mu senyum tau. Kerana tak tahu ni akhlak, tak tahu ni adab. Ha. Daripada kita berasa hebat, berasa kurang. Berasa pandai, berasa jahil. Kita yang paling buruk di kalangan umat manusia. Orang tu tak tahu. Ha. Kata, ni tengok orang yang buat tak kenal orang yang. Masalah tak faham. Nah, jangan berasa baik, jangan berasa hebat, jangan berasa pandai, jangan berasa bijak. Ustaz riak dengan ilmu dia. Ulama riak dengan ilmu dia. Tok Linda riak dengan sedap baru dia bang. Tok Imam riak dengan dia baca sedap. Nak baca sekundia, dia mula-mula. Tapi dah tengok ramah belakang, setan kata, Tok Imam, jangan aku dia. Belakang ramah mandi tu, dua buah bang lebih nak sayang. Anissa. Tok Imam pun, ambil Tok Imam, tohok dalam kodok. Bukan sini yang masjid lah. Ini mainang belaka. Jadi itulah perjuangan kita. Nampak sentiasa diganggu gugat oleh syaitan. Supaya kita ni kufur nikmat. Tapi ingatlah, kalau kita kufur, jangan berasa kita boleh lawan dengan azab Allah. La'in wala'in kafartum inna azabi lakadi. Jikalau siapa yang tidak syukur nikmat aku, azab aku tersangat. Allah azab Allah Ta'ala di api. Batu kita haram bunuh binatang dengan api. Innama ya'azibu bin nari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Zahabi rahimahullah Ta'ala, yang layak membakar dengan api hanya Allah Ta'ala. Yang mengazab dengan api Allah. La syadid maknanya sangat panas neraka Allah. Sangat panas. Ha. Kalau atas dunia, penjenayah 3 hari. Ha. Tapi boleh akak sangat. Nah, kat tangan sungai, garisnya. Halo. Ha. Akhirat, dia punya belenggu daripada besi api neraka. Bila letak kat petok, hilang kulit petok. Kerana terlampau panas. Nampak tulang. Dan dibakar dalam api. Allah lebih panas. Api ni benda comel jadi wujud. Faham? Muka kita kalau kena api, jadi comel jadi wujud. Jadi wujud. Yang jadi comel kuih kena api. Masuk comel lah dia. Masa kita kepuk telur tu tak lawa tau. Masa kita ramah tu tak lawa. Nak bubur dalam suam, bubur atas api. Lawa, comel je kuih. Tapi kalau kita kena api balik awal. Masuk muka kita, ratu cantik dunia. Tu nak tiap-tiap tahun dia bertanding dengan Miss World. Miss World ni maknanya anak dara ratu cantik yang paling cantik di dalam dunia. Dia tahu wakil ratu Malaysia, ratu Mongolia, ratu Mesir, wakil orang-orang. Dia bertandingnya tau. Bila tanding siapa 43 buah penjara, dia pilih seorang yang paling cantik. Nak jadi cantik ratu dunia ni, bukan usia dia jamin. Daripada ujung tumi sampai ke rambut. Ha, rambut ambil kira. Rambut tekak berapa? Pak isi. Jarak baru dengan dagu. Pak isi kena jarak. Allah Rabbi. Nak cari mana? Payah nak masuk ratu dunia. Lengang sini dengan lengang sini dia kena bersuk. Dari sini 16 sini, sini 16 sini. Bini kita sini jamin. Sini mata siap sikit. Dapatlah kita potong. Dapatlah keputusan ratu cantik. Iaitu perempuan paling cantik dalam dunia. Meletak atas api lima minit yang muka dia. Tubik. Lawa kat limau. Ha. Faham tak? Jadi aku bocor dulu. Pasal apa? Pasal api dia menghodoh. Dah tu kalau ratu cantik paling cantik. Dah kalau muka kita letak atas api dengan Allah. Jawab sendiri. Ha, kereta lawa jadi hujuh. Rumah comel jadi hujuh kena api. Jadi sosok lah. Ada orang kata dah apa? Kita berislah. Kita dah semayang pun. Kita dah puasa. Kita dah bayar zakat. Kita minum arak. Ha, kita main judi pun. Kita orang islah. Akhirnya kita masuk syurga juga. Tak lama kita masuk neraka. Ada dalam 50 ribu tahun. Aduh. 50 ribu tahun dia nak duduk dalam api. Dasar api ni akhirlah tu. Api dapur rumah balik dalam muka api dapur ke. Nak, dia merah. Buang luar dalam, duduk. Tahu tak? Jangan tunggu-tunggu lagi api tak. Nampak? Balik awal tu. Jangan. Jahat lagu mana pun, aku tak tahu masuk neraka Allah. Aku tak sanggup dengan azab-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa. Bahasa Allah, kita heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa kita tak mau minta orang. Nampak? Ha. Dosa kita banyak alin. Oh, banyak dah. Saya berzina. Berapa orang? Awak saya seorang ni. Baru seorang. Berzina dengan sejuta perempuan. Muntaubat. Allah ampun. On the spot. Bukan minggu lepas. On the spot Tuhan aku. Ha? Oh saya minum azok ni banyak dah minum. Banyak ada lah. Banyak lah. Ha? Saya dah. Bukan minum setiap hari. Kalau pada sama celebrate New Year saya minum lah. Ha? Dah berapa lagi? Dah lah lagi. Ada lah. Takbut. 2-3 tahun. Ha? Allah aku. Mu minum ke lagi-lagi. Mu telah pada lagi azok. Tuhan aku. Ha? Rasa susah. Ha? Buat rasa. Taubat kepada Allah. Ha. Lepas taubat azab, aku tak mau buat. Tak ingat terbuat, taubat pula. Allah Maha Pengampun. Ha, dia bukan macam kita. Sekali dua kita maaf, tiga kali no winning, get out. Nampak? Tapi yang laki berlaku perceraian. Cerai-cerai tu pasal dah maaf lah. Bini kata minta maaf, abang, minta maaf, abang. Tak. Aku cerai kamu. Pergi perambut balik ke mama. Bapa jadi gitu. Sebab banyak hadiah. Nah, itu manusia. Tapi Allah, Ghafurur Rahim. Sangat suka memberi kemaafan. Walau dosa kita banyak. Dan dia sangat kasih kepada hamba. Tak kasih apa tu, sembah berada batu kek. Tuhan boleh makan minyak pagi esok. Faham? Manusia nak mengapuh. Batu berlaku perceraian. Nak? Laki dia marah. Aku cerai kamu dengan satu tolong. Balik awal. Batu orang puan. Ha. Kalau tengok suami kita nak marah, berhenti. Nampak? Jadi tengok suami dia nak marah, lagi dia masuk. Syaitan kata, bagus. Bagus. Dia nak marah satu. Nuntah, kau punya, kau punya. Kalau puan, dia kodoh. Dia tengok bini laki dia pergi kedai. Rizu, prepaid. Bini tunggu dalam kereta, Pak. Dia tengok dalam kedai telefon tu, laki dia cakap dengan puan. Awet dalam kedai prepaid tu. Pak. Ha. Balik jumpa sekarang. Dia buat mudah. Abang, tanya tu. Macam lagi. Abang cakap dia dengan budak puan yang kedai prepaid tadi. Dia kata, Allah, awak ni apa ni? Cari pasal saya lah, bari lengur-lengur nak makan nasi. Tahu dah, takkan tak ditanya. Ha, abang tanya apa dia? Tanya prepaid je lah. Sedangkan abang nak beli prepaid, takkan awak hangat-hangat gitu. Abang bukan itu. Mesti nak khabar dia. Adik-adik, prepaid RM5. Mesti nak cakap hak tu, abang apa? Dia sejak bang. Pasal saya tengok panjang abang cakap tadi. Lama sangat. Takut benda lain tu. Awak ni jangan begitu. Itulah yang cakap. Syaitan kata. Guna pelang di. Ha. Ke abang ngorak dia. Ha. Betul. Laki dia kata. Hey, awak ni jangan jadi begini. Saya kata dah tanya sikit tadi. Cukup lah pergi buat air. Saya nak minum air. Syaitan kata. Hantam dia pula. Mana boleh. Sekali lagi saya buat air. Kita selesai sekali. Malam ni juga kita selesai. Orang puan. Tolak. Kesan gitu nama ni. Saya tanya ni apa kena jawab kali ni. Saya nak marah lah ni. Yang amat panjang nak cakap-cakap dia. Saya marah nombor telefon apa semua. Dia kata jadilah. Jadilah. Ni jadi panjang ni. Saya panah pala dah ni. Benda kecil jadi besar. Pergi lah buat air. Sama buat air. Nak jawab juga. Orang puan. Nampak pemak. Nak? Ha. Jok. Tak ada benda-benda. Saya tanya politik saja. Itu saja. Mesti ada benda. Mesti ada. Tak pernah lama tak tahu. Ha. Ni kalau saya itu ada, saya ada. Kalau saya tak ada. Lepas terus masuk nak kawasan. Ha. Dalam lagi kata, papa, biar. Awak ni tak dengar ke orang kata. Lawan suami ni masuk kereta. Jangan tak masuk sawi, hancur je. Panah dah kata. Oh, panah. Nampak? Oh, lawan lah saya. Awak lawan saya. Dia tak lakukan lawan. Tanya pun dia kata lawan juga. Dia betul belaka. Kita semua dah betul. Oh, panah kita. Jadi lah, tak usah jawab. Kalau awak jawab, sekali lagi, boleh sakit. Abang lah saya, pukul lah. Orang puan, dia punya bontok. Dah tengok muka laki kita berubah dah. Nah, tadi comel yang muka. Ni jadi macam sekarung orang muka. Bunuh lah. Pergi berubah air pun semua. Kaki jadi buat. Lah. Aku cerai aku. Balik awal. So lah. Panas. Letak. Aku cerai aku. Dia pun balik rumah teruk pun. Betul lah. Pandang muka bodoh. Benda kecil je. Nah. Padahal bukan kawan tu, bukan benda dah dia. Risak nombor nak prepaid, mesti cakap ni kan. Nah, ha, cuma nak balik tanya. Ada orang ke tak ada? Itu je kan. Nah, ha, ni masalah. Faham tak? Ha, jadi baik. Dalam kehidupan kita, sebagai manusia, tak boleh lari daripada salah dalam silam. Kerana kita jenis manusia. Innama yusamma insanu insana likathratin nisyan. Kata ulama lughah dinamakan manusia sebagai insan kerana banyak lupa, banyak tersalah, maka dikatakan insan. Nampak? Ha, jadi bila kita banyak lupa, banyak salah, Allah tahu dah kita ni lemah, maka Allah beritahu kepada kita. Nampak? Minta ampun, minta maaf kepada dia. Anytime, anyway, any place, aku ampunkan kamu. Bila-bila masih saja. Faham? Maksud seorang wali di zaman Nabi Musa, dia bukan wali sebenarnya. Dia ahli pasir, ahli lahor. Kerja dia minum arak, main judi, berzina. Daripada muda, sampai mati. Minum arak, main judi, berzina. Faham? Last-last kali, tangan dia ada bocor arak, dan lepas lagi, dia bertaubat kepada Allah. Dia bukan wali, tapi dalam cerita orang kata dia wali. Sebenarnya bukan wali. Dia anggap wali setelah mati. Oleh Allah, bukan makna wali soh tu, makna aku kasih pada orang. Dia mati gelah arak untuk tangan. Tapi sempat bertaubat. Tak jang semayang, tak jang puasa, tak jang buat haji, tak jang bayar zakat. Nah, mafiak pagi petang, dekat nak mati je sempat bertaubat kepada Allah. Maka Allah ampunkan dosa dia. Faham tak? Tapi orang kapur tak tahu. Orang kapur tak bertanggung mayat dia. Ambil mayat dia lepor dalam haji hembu. Situ ada tempat rambuan haji hembu. Lepor dalam tu. Faham? Kerana hinanya dia. Pasal orang kapur punya, pagi petang, minum arak sama. Faham? Kiri jangan, tangan kanan, orang puas. Tangan kiri, jangan arak. Akhirnya orang tengok mati dah. Mati apa betul minum arak itu. Allah apa dah? Buang dalam najis sembuh. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, pergi pada satu negeri. Di situ wali aku tidak disempurnakan jenazah. Mu tanya orang kata, nah, mu tolong tanyang mayat dan solat jenazah. Nabi Musa nampak di kapur tu. Orang kapur kata, hei, ni bukan wali Allah, malamu. Ada. Kami minta ha. Minum arak, zina main judi. Bangun main judi. Ngatuk kata minum arak. Ti, zina. Lepas tu tidur. Bangun main judi. Itu kerja dia. Kapan tu? Orang kapur kata kalau menok juga, kami tak mustahil. Kami buang mayat dalam nadi binatang. Nabi Musa dia ambil. Mandi dan semayang. Kenapa? Dia sempat bertaubat kepada Allah. Nampak? Baca Allah maha pengampun. Nah, ha, jadi kita ni jangan berasa baik. Kita sejengkal dengan rahmat Allah. Berasa begitu. Tolonglah aku Allah balik kepada rahmat. Faham? Kenapa? Tidak sempurna kita. Lepas tu kan hak di luar sana. Hak di luar sana man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Hak masalah personal kita baik sengka dengan orang. Kita yang paling tak baik. Tapi di syariah, kamu tengok benda muka, kamu kena tegur. Nampak? Jangan biar. Jangan duduk sekian sangat benda-benda khilafiah. Tak usah sibuk lah benda masalah khilafiah. Faham? Itu bukan perjuangan namanya. Bukan sunnah namanya. Duduk sibuk marah orang baca gunung subuh, tak payah. Bodoh rasa. Duduk sibuk masalah selawat, sayidina. Duduk sibuk masalah tahdid. Faham? Itu bukan benda mungkar. Man ra'a minkum mungkara. Siapa tengok benda mungkar. Apa dia makna mungkar? Perkara yang haram dengan ijma' tanpa persetujuan ulama'. Judi, zina, arak, no, hiburan-hiburan yang diharamkan itu. Tak ada silap. Hak tu sesat dalam perjuangan dakwah kita sekarang. Ah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mana al-munkaru bi ijma'il ulama. Benda yang mungkar dengan sepakat ulama. Sekarang ni ramai sangat duduk sibuk benda khilafiah. Nah, duduk cara ha gunung subuh. Orang baca gunung subuh ni, siapa baca pun sah mayang, tak baca pun sah mayang. Imam Hanbali kata tak sunat baca. Imam Syafi'i kata sunat baca. Susah 1200 tahun tak. Tolong. Kita nak sibuk buat apa jadi bodoh. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lazak perkara khilafiah, ulama tu pahala. Ustaz tu bodoh. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Siapa kata? Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala kata. Faham? Yang banyak terkejik bukan cara benda khilafiah. No ijma' ulama. Genting haider hantar. Casino. Judi. No arok. Tiger dia. Casper. Anchor. BSOP. Johnny Walker. Jenis tau. Unga lagi nak lagi. Nak turun sama lagi. Ha. Aku harap. dengan ijma ulama serah. Ada tak bunyi ustaz-ustaz ni? Tak bunyi. Duduk sibuk benda khilafiah. Cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Mahlah duduk. Faham? Gitu je lah. Baru kita menegakkan sunnah. Ni orang haram dengan ijma tak berani nak bersuara. Duduk cara haram lapuh baca tahlil. Kau pandai dia ya? Dia nak tahlil. Mutalak peti. Yang pun dah. Faham? Masa ada sunnah Allah Al-Azim. Tak ada nah dah. Bodoh punya ustaz. Budak baca kitab baca lari. Dia mu tengok budik luar je. Baca lah tu. 18 tu. Berjumpa dalam. Kau sahabat. Ibnu Umar kata. Malik kata salat Allah Al-Azim. Tak. Hidup siang iman pula kata. Nampak? Ha. Tak kabal Allah minna wa minku. Bina'ah juga. La ilaha illallah. No. Geti haida no. Kita tengok menara masjid kita sini dah. Yang paling tinggi sekali di dalam bumi Malaysia adalah Al-Masjid Judi. Terang. Ada? Mana kelakian kita sebagai pejuang Islam? Ah, ha, tak apa ni? Kita tengok hebat surah tu tinggi menara surah. Hebat masjid kuat tahu ke. Nubah. Rasian rulis pakai pusing. Ah, ha, tinggi mana nak naik? Kalau kaki, gustar balik. Jauh-jauh. Tolak. Jadi nak menghina masyarakat Islam di seluruh Malaysia, judi, ajaran syaitan, atas tadi, cerita dengan minum Allah. Tolak. Ada sekretari, sekuriti tak? Pegawai keselamatan jaga supaya mereka dapat berjudi dengan khusyuk. Tidak perlu. Tapi bila kita nak mengajar, ada deh. Tak ada, tahu dia. Ni bukan cerita sini, cerita kelakar. Kenapa? Sini okey. Kita tanya waktu tak boleh. Dia kata patah ramah sangat orang hadir kuliah. Di Kelantan. Majlis Agama Islam Kelantan. Bila ramah sangat, sampai semayang dua, sampai jam, haramkan masuk dalam masjid. Nampak? Nah, nampak. Allah kata faman alzama mimman mana'a masjidallah ayustaru fi hasbi. Siapa lagi lebih zalim daripada golongan yang menghadang daripada dimakmurkan rumah Allah. Wasa'a fi kharabi abdurah. Inilah golongan yang paling zalim di atas muka bumi. Dia tengok orang ramah makmur, dia pun siap tak benar kuliah. Masuk tak dalam ayat? Masuk. Maka orang zalim ialah ke mana? Akhirat. Inna a'tadna lizzalimina nara. Suradikuhum. Aratabihim suradikuha. Kami telah sediakan ke atas orang-orang yang zalim ini api neraka di hari kiamat. Dalam ayat zalim yang tadi kita baca. Yang menghalang daripada dimakmurkan rumah Allah. Ha. Ini masalah. Ahata bihim suradikuha. Api neraka ni atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Ha, kita doakan Allah buka hati mereka supaya cepat bertaubat sebelum mati. Ha, kita tak ada dari ngajar masjid. Nak. Ha. Kuliah masjid di Wakar Baru tu dibatalkan dan kita buat di Dewan Futsal. Nah, ha, buat di futsal. Nah, daripada dalam masjid tak benar buat tempat ramai bola. Tak ada masalah. Nah, di mana-mana saja tak ada masalah. Nah, jadi kesiangan dia, dia menghadap orang ngaco, dia masih biasa. Janji Allah dah habis. Dia golongan lagi. Nampak? Ha, jadi kita ambil pengajaran. Kita ni kerja sangat di sisi Allah. Banyak rasa kurang pahala. Banyak benda dunia daripada akhirat. Nah, maka perjalanan kita yang sangat jauh ini perlukan bimbingan daripada Allah. Nah, balik pada asal, syukurlah banyak-banyak. Cuba guna mata untuk balas budi Allah. Tengok muka orang adik, tengok Quran, tengok hadis. Guna kaki waktu masjid kuliah, bagi tempat yang baik. Allah beri harta kepada kita, infak fi sabilillah. Dan kita mati lagi, kita menyesal kerana tak derma banyak. Nampak? Allah beri kepada kita anak dan isteri, suruh dia tutup aurat untuk ke jalan Allah. Beri kenderaan Tak apalah kenderaan mewah pun. Pergi masjid. Kalau musafir, berhenti semayang. Tanda kita syukur segala nikmat Allah kepada kita. Dan kalau kita masih kufur lagi, dah balas bunyi Allah, maka anytime, bila-bila masih saja, datang wakil rakyat yang paling ditakuti. Kul yatawaffakum malakul mautin jadi wufila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, kepada manusia itu, akan diwakilkan satu wakil, wakil rakyat hari, yang datang kepada kamu, mengambil nyawa-nyawa kamu sekian. Nama benda wakil rakyat, yang berhormat, Izra'il alaihissalam. Hak ni orang takut. Ha. Kalau mari rumah kita, boleh kita tak ribang. Kalau mari rumah kita, FRU, tak ada masalah. Kita tak kuih macam. Kalau mari LHDN, lembaga hadir dalam negeri, kita tak ribang mana. Ha. Kasar mari, immigration, boleh kira runding. Tapi mari wakil orang ni, Izra'il alaihissalam. Ha. Tengah hidup, balik awal. Ha. Duduk feeling bad, ayah sakit. Doktor pakar sini. Bapa doktor pakar ramah sangat. Pasal anak yang sakit ni, doktor pakar. Menantu dia, doktor pakar. Cleaning dia mesti doktor pakar. Kawan-kawan mari tolong tengok ayah sakit sekarang. Takkan doktor pakar, kawan dengan budak-budak main seri kuda. Takkan doktor pakar, kawan dengan budak-budak main sang. Nak, main besar biji. Doktor pakar, kawan dengan doktor pakar. Keliling doktor pakar. Belakang ayah dia, equalizer. Awak, bawa ni. Bawa lagi, tak lupa. Dia mari. Dekat hospital. Faham? Tak ada masalah lah. Sebab wakil ni tak mari. Tapi bila mari, Izra'il alaihissalam. Assalamualaikum, ya Tansri. Nah, equalizer jadi straight. Kesih mari, kum, tak jadi apa. Ha, idza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang kematian, satu saat tak boleh undur, satu saat tak boleh nak dicepatkan. Anak isteri yang kita sayang pun Tuhan ambil. Bini menteri out. Bini dalam menteri lebih-lebih lagi. Faham tak? Raja mati. Anak raja mati. Mak raja pun mati. Rumah besar, rumah kecil. Allahu Rabbi. Aynama takunu yudrikumul maut. Sebab di mana saja kamu berada, pasti mati akan dapat datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu duduk di dalam istana yang sangat besar. Nah, istana dalam rumah, dalam duduk dalam istana mati. Dah kali kita boleh dengan rumah. Rumah terakhir, baru jatuh 85,000. Ha, eh? Buruj itu kubu yang sangat tebal. Mati. Eh? Jadi ambillah satu tingkat. Yang ada lagi daripada nyawa kita ini, bukan nak besar rumah, bukan nak upgrade pandangnya kecil, tapi nak balas puji Allah. Kaki, tangan, mata, kepala, harta nyawa, rumah tangga, anak isteri, pangkat, harta, kawat, zanah, duit kita untuk jalan Allah belaka. Sedikit sebanyak. Nah, mudah-mudahan Allah syukurkan, Allah terima kita sebagai hamba yang bersyukur. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan apa ini, kutipan derma untuk dana Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak ni. Jadi petugas-petugas boleh bawa tabung warna hitam. Jemaah di luar dalam minta untuk beri sumbangan untuk memberi menjayakan program mengimarahkan masjid. Nah, ha, jadi kita akan jawab soalan pula. Satu jam lagi boleh? Boleh, eh? Ha. Panas tak? Panas tak? Sekejap, ya. Ramai-ramai ni panas. Sekejap, kita panas tak? Kipas tak jadi apa, kipas. Dia buat tubuh balik ramai. Panas tak? Ha. Balik ke kerja pun. Buang jubah, buang haji Melayu, panah. Panah lagi, buang jubah. Tak apa-apa. Nah, ada rumah kita dah. Kalau tak ada, panah tak ada. Ni masjid lagi. Sejak je. Dalam ni apa panah ni? Nah. Kutik-kutik. Jangan buat tunduk gitu. Nah, tengok orang kutik cuma buat tunduk. Buat warok. Bagi je lah, takkan miskin. Ma yang susu madu min sadaqati. Nabi jamin. Bukan level brother. Rasulullah jamin. tidak akan jadi kurang harta tu dengan sebab sedekah. Allah tambah makin kaya. Kadang-kadang Tuhan tambah dengan duit, kadang-kadang Tuhan tambah umur, naklah gitu. Kadang-kadang Tuhan berikan keselamatan. Kereta depan lingkuk hancur, 5 keluarga mati habis. Kereta kita terselamat daripada kena lori minyak kita babak. Rupanya dulu kita ada beri RM1, 5 seri gombong. Kita akan lupa. Faham tak? Allah Rabbi. Ketik-ketik. Buat keluar semua ambil IC dengan lesen.